بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فاني وأخواتي عزني وأزكم الله الحمد لله pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan kita kemarin, kita telah memasuki pada Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima, yaitu sunanus sholati, sunnah-sunnahnya sholat. Artinya adalah perkara-perkara yang termasuk dalam sunnah-sunnah di dalam ibadah sholat yang bukan wajib. Dan kemarin juga dijelaskan bahwa sunnah di dalam sholat ini ada dua macam, yaitu sunnah apa? Qauliyah dan fi'liyah, ya. Sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah. Artinya sunnah-sunnah yang merupakan qauliyah, yaitu berupa ucapan-ucapan, yakni yang berupa zikir-zikir atau doa-doa di dalam sholat yang hukumnya sunnah. Kemudian ada sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan di dalam sholat yang termasuk hukumnya sunnah yang tidak wajib. Nah, dan kemarin juga dijelaskan bahwa sunnah qauliyah secara umum atau keseluruhannya menurut pendapat yang rajih berapa jumlahnya? 11. Jumlahnya 11, dan baru kita sebutkan kemarin berapa? Baru 2, ya. Nah, sunnah-sunnah di dalam sholat ada 11. Nah, pembahasan kita di sini sekarang adalah sunnah qauliyah lebih dahulu. Sunnah-sunnah qauliyah yaitu ucapan-ucapan ataupun yang berupa doa-doa dan zikir di dalam sholat yang disunahkan. Apa saja itu? Yang pertama kemarin apa? Doaul istiftah, yaitu membaca doa istiftah ba'da takbiratil ihram wa qabla qiraatil fatihah. Setelah melakukan takbiratul ihram dan setelah apa sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka disunahkan padanya membaca doa istiftah. Apa hukumnya di doa istiftah itu, Dit? Wajib apa sunnah? Wajib. Sunnah. Tadi disebutkan sunnah qauliyah, ya. Doa-doa, zikir-zikir yang disunahkan dalam sholat. Yang tadi adalah doa istiftah. Sudah apa doanya istiftah, Dit? Sudah. Akmal sudah? Ya, semuanya ya, perhatikan. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua kemarin apa? Asalnya sunnah yang kedua ta'awud, yaitu memohon perlindungan, yaitu kepada Allah ba'da doa istiftah, setelah melakukan doa istiftah wa qabla qiraatil fatihah, sebelum baca surat Al-Fatihah, yaitu kita berta'awud dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Naam, apakah itu ucapannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafih. Nah, meskipun sebagian ulama ada yang mendhaifkan tambahan yang terakhir, tambahan lafaz yang terakhir didhaifkan, yaitu pada lafaz min hamzihi wa nafihi wa nafih. Maka dalam perkara ini kita boleh mengucapkan, hanya mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, saya tanya dulu, membaca ta'awud ini disunahkan ketika membaca Al-Quran atau ketika memulai sholat? Ketika membaca Al-Quran, yaitu membaca surat Al-Fatihah tadi. Nah, begitu. Dan kemarin dijelaskan, membaca ta'awud ini hendaknya dikerjakan yaitu setiap kali rakaat, artinya setiap kali memulai rakaat baru, maka sebelum baca Al-Fatihah maka disunahkan untuk berta'awud, yaitu dengan dasar firman Allah Ta'ala di surat apa kemarin? An-Nahl, bukan An-Naml, surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'al fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Baik, itu yang kedua, sunnah-sunnah di dalam salat. Sekarang yang ketiga, al-thalisatu, yang ketiga, qira'atul basmalati sirran, membaca surat membaca bismillah, atau qira'atul basmalati sirran, membaca basmalah dengan sirran. Apa sirran? Pelan-pelan, dengan suara pelan, dengan tidak dinyaringkan. Ingat, membaca basmalah itu dibaca dengan sir, dibaca dengan pelan. Ya, membaca dengan pelan. Perhatikan ini. Nah, dikatakan oleh mu'alif rahimahullah hafidhullah, qira'atul basmalati sirran fi sholatil jahriyati. Ya, membaca basmalah dengan sirri ini adalah di dalam sholat-sholat jahriyah. Ya, artinya ketika imam misalnya dia membaca surat dengan membaca dengan keras atau jahr, ya, maka basmalahnya hendaknya dibaca dengan sir, tidak dengan suara keras atau nyaring. Apa dalilnya? Lihat di sini. Wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu, hadisu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa nama kunyahnya Anas bin Malik? Abu Hamzah. Taib. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anhu. Siapa nama bapaknya? Malik bin Anas. Malik bin Anas kebal. Dibalik gitu. Bukan, Malik bin Nadhar ini seorang kafir, ya, seorang musyrik. Makanya ibunya berpisah dengan bapaknya. Ketika ibunya masuk Islam dengan anaknya, maka bapaknya tetap dalam kekufuran sehingga berpisah di Mekah. Ya, kemudian ibunya ikut hijrah ke Madinah bersama putranya itu Anas bin Malik. Ya, sedangkan bapaknya Anas adalah seorang yang kafir. Ya, maka dia mati dalam keadaan musyrik. Makanya Anas bin Malik lebih dikenal dengan ibunya, yaitu Anas bin Malik bin Ummu Sulaim, bin Malik bin Nadhar. Tetapi dia lebih dikenal sebagai putranya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nah, itu Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallam, kata Anas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dan juga Abu Bakar, wa Umar dan juga Umar radhiyallahu anhum, kanu yaftatihuna sholati bilhamdulillahi rabbil alamin, atau bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kanu adalah mereka, yaftatihuna sholata, mereka membuka sholatnya, bilhamdulillahi rabbil alamin, dengan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya apa? Didengar oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah SAW menjadi imam, maka ketika membaca qiraah atau membaca Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah, yang terdengar adalah ucapan pertama alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian pula ketika Abu Bakar menjadi khalifah dan beliau jadi imam, maka beliau membuka qiraahnya atau bacaan salatnya dengan alhamdulillah. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka semua ketika membuka salatnya dengan bacaan apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Ini menunjukkan bahwa bacaan basmalahnya itu tetap dibaca, hanya saja dibaca dengan cara apa? Sir atau pelan, dengan cara sirron, yaitu dengan pelan, tidak dikeraskan. Nah, dalam perkara ini ma'asyiral muslimin, ada sebagian pendapat ulama boleh yaitu dengan mengeraskan, tapi sifatnya sesekali saja, ya kadang-kadang saja, bukan menjadi kebiasaan. Bahkan ulama yang lain mengatakan, siapa yang menjadikan yaitu bacaan basmalah dengan suara keras terus-menerus, ya maka ini termasuk kebid'ahan, termasuk bentuk kebid'ahan. Ya, seorang imam biasa membaca basmalah dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya sebagaimana yang sering kita dengar di masjid-masjid itu, ya. Maka melanggengkan, ya, terus-menerus membaca bismillah dengan suara nyaring, dengan suara mengeraskannya, maka ini bid'ah, ya. Tidak ada contoh dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan ya terkadang boleh, terkadang sebagaimana mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya beliau menyebutkan di sana hadisnya bahwa saya dengar Rasulullah SAW membuka bismillah, membaca Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka menunjukkan sifatnya ahyanan, kadang-kadang saja. Namun ya yang tetap hendak sesuai dengan sunnah Rasulullah, juga sunnahnya Abu Bakar, demikian pula sunnahnya Umar radhiyallahu anhuma, semuanya ini maka mereka membuka salatnya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sunnah yang ketiga, yaitu membaca bismillah dengan cara sirron. Apa sir tadi? Dengan pelan-pelan, dengan suara yang tidak dikeraskan. Barakallahu fikum. Ini ya. Sekarang yang keempat, Ar-Rabi'atu, sunnah kauliyah yang keempat, yaitu al-jahru bil qiraati wal israri wal israri, ya. Ar-Rabi'ah, sunnah yang keempat yaitu al-jahru, mengeraskan atau menjahirkan, bil qiraah, bacaan Al-Qur'an, wal israri, dan juga memelankannya. Artinya ketika membaca Quran ada kalanya dikeraskan, ada kalanya dipelankan. Kapan itu? Semua sesuai dengan waktunya masing-masing, ya. Jadi ini semuanya sunnah. Mengeraskan bacaan pada waktunya dikeraskan, ini sunnah. Memelankan bacaan dikala harus pelan, juga sunnah. Nah, seperti itu. Wa dalilu qiraatil jahri, dalil tentang qiraatil jahri, bacaan yang jahr, bacaan yang keras. Hadisu Jabir, naam, Jabir ibni Mut'aimin, Mut'aimin, ya, Jabir ibni Mut'aimin radhiyallahu an. Qal, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib, beliau membaca di dalam sholat maghrib, bituri, dengan surat At-Tur. Ya, surat Tur, ya. Beliau ketika membaca dalam sholat maghrib, itu dengan baca surat At-Tur. Artinya apa? Bacaan ketika sholat maghrib itu dengan suara keras. Nah, membaca keras ketika waktunya harus keras semacam ini, maka itu hukumnya apa tadi? Sunnah, ya. Ini termasuk sunnah di dalam sholat. Membaca qiraah atau membaca Al-Quran, ya, ketika harus dikeraskan, harus keras. Ketika dipelankan, ya harus pelan. Begitu, semuanya masing-masing sesuai dengan tempatnya. Nah, ya, ini dalil pertama yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu membaca dengan jahr, ya, ketika sholat maghrib misalnya. Nah, wa dalilu tsani, dalil yang kedua, hadisu Al-Bara ibni Azibin, ya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca, wattini wazzaituni, ya, fil isya'i, beliau membaca surat At-Tin, yaitu wattini wazzaitun, fil isya'i, di dalam salat isya. Ya, kalau tadi salat maghrib, ya. Maka kata Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW membaca di dalam salat isya, yaitu dengan surat At-Tin, wattini wazzaitun. Wa ma sami'tu ahadan, dan aku tidak pernah mendengar dari seorang pun ahsana sautan, yang lebih bagus suaranya, minhu, dari beliau. au qiraatan atau bacaan. Maksudnya saya tidak pernah mendengar suara atau bacaan yang lebih bagus dari seseorang ya, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus. Ahsana sautan minhu ya, yang lebih bagus suaranya dari beliau. Nah, menunjukkan apa? Beliau itu suaranya bagus ya. Maka jadi imam itu memang adalah orang-orang yang di samping punya hafalan juga memiliki suara yang bagus. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaitnya di sini adalah apa? Bahwa beliau tatkala sholat maghrib maupun sholat isya, maka bacaan surat-surat setelah al-fatihah dibaca dengan apa? Suara jahr, dengan suara keras, dengan suara mengeraskan suara. Ini contoh dalil. Di samping sholat maghrib dan isya yang dijaharkan lagi, sholat apa? Sholat subuh. Selain sholat subuh, apa lagi? Isya. Loh sudah tadi. Maghrib. Ya, maghrib sudah. Terus apa lagi? Sholat Jumat. Apa lagi? Sholat Id. Terus gerhana. Terus taraweh. Terus Idul Fitri. Iya sudah. Sholat Istisqa, minta hujan. Barakallahu fikum. Ini semua. Iya Idul Fitri sudah. Ini sholat taraweh dan sholat lail. Sholat lail berjamaah di sholat taraweh. Apa? Salat witir, ya itu salat raweh tadi ya. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau salat yang pada tempatnya dikeraskan, ya harus dikeraskan. Ini sunnah hukumnya. Baik. Ya. Kemudian wa dalilu qiraati sirri. Dalil tentang qiraah sirri, yaitu bacaan yang pelan. Bacaan yang dibaca dengan pelan-pelan, tidak dengan suara nyaring. Hadisu Abi Ma'mar. Hadisu Abi Ma'marin radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, "Qulna li Khabbabin." Kami berkata kepada Khabbab, Khabbab bin Al-'Ath radhiyallahu an. Ya, Khabbab ini sahabat Nabi juga. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fid dhuhri wal 'ashri. Ini Khabbab ditanya oleh Abu Ma'mar, apakah Rasulullah SAW itu yaqra'u membaca surat, membaca Al-Quran fid duhri wal asri, di dalam sholat duhur dan asar? Qala na'am. Dia mengatakan iya betul. Khabbab menjawab iya betul. Qulna, lalu kami bertanya lagi, bima kuntum ta'rifun, ya, dengan apa kamu mengetahui keadaan Rasulullah? Bagaimana kamu mengetahui, dengan apa kamu caranya mengetahui bahwa Rasulullah itu membaca padahal tidak terdengar suaranya? Begitu ya. Lihat ini. Makanya menunjukkan apa? Bahwa Rasulullah itu seolah tidak terdengar suaranya, memang tidak baca. Kok seolah demikian? Ya. Maka ditanya, apakah benar Rasulullah SAW membaca dalam sholat duhur dan asar? Jawabannya, naam, iya membaca. Loh, tahu dari mana kamu kalau Rasulullah SAW itu membaca padahal tidak terdengar suara? Dzaka, ya, yang demikian itu qala bittirabi lihyatihi. Nah, kebalik itu tulisannya ya. Qala, harusnya qala dulu ya. Qala kemudian dzaka bittirabi lihyatihi. Ini yang sahih ya. Katanya siapa itu? Khabbab mengatakan dzaka bittirabi lihyatihi, yang demikian itu diketahui dengan bittirabi, yaitu dengan gerakan, gerakan dari lihyatih, janggut beliau atau jenggot beliau. Ya, kenapa? Karena jenggot beliau itu lebat, panjang dan lebat, itu jenggotnya Rasulullah. Sehingga ketika membaca, membaca satu beberapa ayat dalam Quran atau membaca Al-Quran, maka bergerak-gerak itu jenggotnya. Ya, sehingga orang-orang di belakang beliau meskipun tidak mendengar suara beliau baca apa, tetapi diketahui dari gerakan jenggot beliau. Nah, kalau jenggotnya bergerak-gerak berarti mulutnya bergerak alias membaca sesuatu. Iya kan? Iya apa tidak? Nah, seperti itu. Nah, di situ ya. Ini menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah SAW ketika sholat duhur dan asar tetap membaca Quran. Hanya saja bacaannya dibaca secara apa? Secara sir, secara sirri, yaitu pelan-pelan, tidak dikeraskan. Nah, ya, dan juga ahli sini menjelaskan pada kita ya ikhwan, bahwa jenggotnya Rasulullah atau lihyahnya Rasulullah itu tebal. Terus Rasulullah itu panjang dan lebat. Itu jenggotnya Rasulullah. Sebagaimana umumnya orang-orang Arab, ya, mereka memiliki jenggot yang bagus semacam itu, ya. Kalau orang Indonesia atau Jawa ini jarang yang punya, ya. Oh, kalau Ami Ali ini lumayan panjang ini jenggotnya, ya. Nah, sedangkan yang lain ini kelihatannya masih amrod semua ini. Tahu amrod? Eh, amrod itu para pemuda, pemudi atau para pemuda atau remaja yang belum tumbuh jenggotnya, itu namanya amrod, ya. Nah, amrod ini biasanya hati-hati menyerupai wanita, ya. Artinya amrod ini ya, kalau kalian masih remaja mungkin belum kelihatan, ya, jenggotnya. Tapi ya insyaallah nanti kalau sudah usia 20-an ke atas itu, ya, sudah mulai kelihatan jenggotnya, ya. Nah, begitu. Tapi kalau masih di bawah itu kadang-kadang masih belum nampak, ya, kayak Ibrahim ini masih amrod ini, ya. Kemudian Haris, ya, Ujahid, ha, itu masih amrod, ya, kelihatan. Yang lain semua Salman, ya, masih remaja semua. Oh iya, kamu juga. Ya, kalau kamu masih kecil enggak? Ya, masih belum enggak? Begitu. Itu amrod, nah. Ya, begitu. Lah, amrod ini biasanya kalau di Yaman itu bahaya, ya. Orang-orang yang suka kumpul-kumpul, ya, ada orang tua dewasa suka senangnya kumpul-kumpul sama anak-anak yang masih remaja-remaja yang belum tumbuh jenggotnya ini, maka bahaya, ya. Akan timbul bahaya. Karena itu hati-hati remaja-remaja seperti kalian ini kalau tidur, ingat, ya, kalau tidur enggak boleh satu tempat tidur dipakai dua orang. Ini bahaya. Harus dipisah. Harus terpisah kalau bisa. Jangan tidur satu tempat tidur dipakai berdua. Ini bahaya, ya. Siapa yang saya lihat anak-anak kemarin, ya, itu ada siang atau malam hari tidur kok perangkulan begitu, ya. Nah, ini bahaya, enggak boleh ini. Ya, tempatnya harus dipisah dan harus dikasih apalah begitu, ya, tas atau apa atau guling atau apa itu kasih dipisah begitu. Enggak boleh. Ini hati-hati bahaya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Meskipun sama-sama lakinya, hati-hati, ya. Nah, timbul pemikiran-pemikiran yang tidak baik nanti. Baik, sekali lagi, dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW ketika apa ini? Ketika sholat duhur dan asar, beliau tetap membaca surat, hanya saja beliau tidak mengeraskannya. Dari mana tahunya bahwa Rasulullah itu membaca? Dari gerakan jenggot beliau, dari gerakan lihyah beliau, ya, yang para sahabat melihatnya. Sehingga di situ diambil kesimpulan beliau tetap membaca, hanya saja duhur dan asar itu tempat bacaannya dibaca dengan sirri, dengan sir, yaitu dengan suara lirih atau pelan atau tidak dikeraskan. Qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Ibnu Qudamah rahimallahu beliau mengatakan, al jahru fi mawadi'il jahri wal israru fi mawadi'il israri. Ya, mengeraskan di tempat-tempat untuk mengeraskan dan memelankan bacaan di tempat-tempat untuk memelankan bacaan, la khilafa fi istihbabihi. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan tentang apa? Istihbabihi, yaitu disunahkannya hal tersebut. Fa in jahara maudi al-israri, seandainya ada orang yang membaca dengan jahr di tempat-tempat yang seharusnya sirri atau pelan, au sirra fi maudi'il jahri, atau membaca dengan pelan di tempat yang seharusnya dengan dibaca keras, tarku sunnati, maka dia berarti telah meninggalkan sunnah, ya, artinya dia telah menyelisih sunnah, ya, perbuatannya tersebut. Wa shahhat shalatuhu, tetapi salatnya tetap sah, ya. Contohnya begini, kita salat duhur tiba-tiba dibaca dengan nyaring, ya, imamnya lupa mungkin atau tidak tahu, dibaca dengan suara keras, ya, kira-kira sholatnya batal apa sah? Tetap sah, tetap sah. Hanya saja perbuatan membaca qiraah atau dengan suara nyaring, suara keras, padahal di tempat yang seharusnya dibaca dengan pelan, yaitu sholat duhur misalnya, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja perbuatan tersebut menyelisih sunnah. Menyelisih sunnahnya siapa? Rasulullah. Begitu. Atau sebaliknya, waktu sholat maghrib misalnya, dibaca apa seharusnya? Dibaca keras misalnya, ya. Harusnya maghrib dibaca keras, tapi imamnya diem saja. Makmumnya sudah bilang, subhanallah, subhanallah, begitu, ya. Nah, ternyata imamnya diem saja. ya, sampai rukuk begitu, ya. Nah, yang demikian tetap sah sholatnya. Hanya saja perbuatan tersebut menyelisih sunnah. Paham maksudnya di sini? Nah, ya. Jadi begitu kata beliau rahimahullah, bahwa nah, hal tersebut hukumnya sunnah, dan seandainya ada orang yang berbuat yang sebaliknya, dibaca keras di tempat-tempat yang seharusnya dibaca pelan, atau sebaliknya dibaca pelan yang seharusnya di tempat-tempat yang dibaca dengan keras, maka yang demikian berarti tarku sunnah, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW atau menyelisih sunnah beliau. Wasohat sholatuhu, tetapi sah sholatnya dia. Naam. Wahtarahu Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri Habibullah Ta'ala bi sunnatiha. Itu salah cetakannya, ya. Bi sunnatiha. Bahwasanya hal itu termasuk sunnah. Itu ya-nya dibuang saja itu. Bi sunnatiha. Artinya Syekh Yahya Habibullah memilih pendapat bahwa membaca dengan suara keras di tempat yang keras dan sebagainya itu pun juga hukumnya sunnah menurut beliau. Qultu, kata penulis, beliau mengatakan wala yajuzu ayyu khalifa salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah boleh menyelisih salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalilin, dengan dasar dalil qaulihi, sabda beliau, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Walakin, akan tetapi, idza fa'ala hadzal fi'la, apabila dia telah melakukan perbuatan tersebut wa shalla, dan dia tetap sholat dengannya, fa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya itu sah, ma'a mukhalafati sunnati, bersamaan dengan itu dia menyelisih sunnah. Artinya apa? Kalau tetap dilakukan perbuatan yang menyelisih sunnah, yaitu membaca di tempat yang harusnya pelan dibaca keras, atau membaca keras di tempat yang harusnya pelan, maka demikian tadi, yakni tetap sholatnya sah, hanya saja perbuatan itu menyelisih sunnah. Contoh lagi ya ikhwan, ya, seperti ini juga, orang yang sholatnya khusyuk, bagus, hanya bersamaan dengan itu dia bermaksiat kepada Allah, yaitu dengan memakai baju atau celana yang menutupi mata kaki. Sholatnya sah, hanya saja bersamaan dengan itu dia berbuat dosa, menyelisih larangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, yaitu dia malah menjulurkan kainnya hingga menutupi mata kaki, yaitu ketika sholat dengan isbal, sholat dengan menutup mata kakinya dengan sarung atau kain celana. Maka sholatnya sah, hanya saja perbuatannya tadi adalah dia berdosa. Bersamaan dengan sholat sahnya sholatnya tersebut, tetapi dia tetap berdosa karena menyelisih larangan Allah Ta'ala, artinya bermaksiat. Makanya para ulama pernah ditanya, apakah sah sholat di belakang imam yang musbil? Imam yang musbil, yang celananya atau sarungnya menutupi mata kaki. Maka Syekh bin Baz dan para ulama mengatakan sah sholatnya. Hanya saja kemaksiatan dia, kemaksiatan imam itu dosa ditanggung sendiri oleh dia. Ya, begitu. Saya dulu ya kawan, pernah punya teman waktu di Masjid Al-Falah Surabaya, ya, di sana. Kita sholat di depan, di belakangnya imam begitu. Teman saya begitu. Begitu lihat imamnya isbal, imamnya mau takbir. Allah. Begitu langsung temannya, Pak, sebentar. Berhenti dulu, Pak. Loh, ada apa? Itu celananya masih untuk mata ya. Tinggikan. Ada apa? Sudah dinaikkan gitu. Ya. Terus ya sudah begitu. Dia takbir lagi. Allah, astagfirullah. Belum. Itu masih untuk mata lagi. Diangkat lagi, Pak. Ya. Wah, akhirnya imamnya manggel, ya. Langsung wis dikatirakan Allah Akbar langsung saja. Ya. Nah, seperti itu. Itu ada karena semangat teman kita untuk bidang sunnah, ya, imamnya ditegur seperti itu. Ya, meskipun akhirnya tidak mau juga. Wallahu a'lam. Kalau begitu bagaimana? Tetap sholatnya sah. Tetapi kemaksiatan dia, imamnya tersebut yang berbuat maksiat dengan dia melakukan isbal ketika dia melakukan sholat atau di luar sholat, maka dosanya ditanggung dia sendiri. Ya, seperti itu. Termasuk di sini, kalau ternyata imamnya salah dalam arti, ya, naam, perbuatan yang tadi dilakukan harusnya dibaca pelan, dibaca apa dengan keras, atau sebaliknya keras dibaca pelan, maka ini perbuatan musuh sunnah, hanya saja ketika itu sholatnya tetap dianggap sah. Wallahu a'lam. Dulu pernah terjadi juga ketika kami masih SMA. Yo, nah, pas sekolah begitu, sholat duhur di musola sekolahan. Nah, rupanya imamnya ini kebetulan Pak Ketua OSIS. Allah, teman saya Ketua OSIS. Begitu, ya. Ngimami dia. Ya, ternyata sholat duhur ini dibaca dengan keras. Alhamdulillahirabbil. Oh, yang lainnya subhanallah, subhanallah. Tambah bingung dia. Teruskan saja bacaannya. Wah, sudah. Ya itulah, karena tidak mengerti tapi disuruh jadi imam, nah, repot. Karena itu seorang imam adalah orang yang mengerti sunnah, mengerti Al-Quran, mengerti sunnah, ya, dan tahu betul-betul hukum-hukum sholat sehingga tidak sampai keliru. Wallahu a'lam. Demikian ikhwan. Ini sunnah yang keempat, sunnah qauliyah yang keempat, yaitu membaca dengan jahr atau dengan israr atau dengan pelan, ya, di tempatnya masing-masing. Ini semua hukumnya apa? Sunnah. Termasuk sunnah apa tadi? Sunnah qauliyah, yaitu yang berupa ucapan atau bacaan-bacaan doa dan zikir di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita siang ini. Insyaallah kita akan sambung kembali pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.